بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإما أشهر الإخوة رحمني ورحمكم الله pembahasan kita di malam hari ini kita akan membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaannya serta kemuliaannya. Dan di malam hari ini kita akan membacakan sisi yang ke-29 dari sisi-sisi yang diterangkan dan diuraikan oleh Ma'alif rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan serta kemuliaan ilmu asy-syar'i, yaitu sultanul ilm, kekuasaan al-ilm, kekuasaan ilmu. Kita langsung bacakan perkataan beliau rahimahullah, annahu subhanahu sammal hujjata al-ilmiyyata sultanan. Kenapa beliau menyebutkan bahwasanya ilmu memiliki kekuasaan yang dengannya menundukkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari ilmu, sebagaimana penguasa pada umumnya memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya dia bisa memerintahkan rakyat-rakyatnya. Demikian pula ilmu. Disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menamakan hujjah ilmiyah, hujjah ilmu, dengan sultana, dengan kekuasaan. Ini yang menyebabkan beliau menyebutkan ilmu itu memiliki sultan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjatun. Bila mana kita menjumpai ada di dalam Al-Qur'an lafaz sultan, maka maksudnya adalah hujjah. Sehingga semua lafaz sultan, kekuasaan yang kita baca di dalam Al-Quran, maksudnya adalah hujjah, hujjah ilmu syar'i. Nah, seseorang bisa membantah tipu daya makar-makar mereka orang-orang musyrikin, membantah syubhat-syubhatnya, meluruskan jeleknya persangkaan mereka tentang Allah Azza wa Jalla dengan hujjah, dengan ilmu syar'i. Kita terangkan kepada mereka, kita bacakan Al-Quran, kita sampaikan kepada mereka hadis Nabi SAW. Ini dikatakan hujjah. Ini dikatakan hujjah. Sehingga sultan di dalam Al-Quran, Ibn Abbas menyebutkan maksudnya adalah hujjah. Wa hadza kaqawlihi ta'ala, seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang penyebutan kata sultan ditafsirkan dengan makna hujjah. Qalu takhadallahu waladan, orang-orang ahlul kitab mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil seorang anak, sehingga mereka mengaku Isa sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahud mereka beranggapan Uzairlah anak Allah Azza wa Jalla. Wa qalu takhadallahu waladan, mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak dari hambanya. Sehingga kalau semisal Allah memiliki anak, berarti Allah punya istri, ada ibunya anak Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang Nasara mereka menyatakan Maryam adalah termasuk dari Thalithu thalathah, satu dari tiga Tuhan. yang mereka katakan sebagai Tuhan ibu. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian disebutkan di sini, Subhanahu huwal ghaniyu, Maha suci dia Allah Azza wa Jalla, dia adalah zat yang maha ghani, maha kaya. Memberikan makna Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada makhluk. Termasuk pula di dalam makna al-ghani adalah tidak butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang makhluk tersebut butuh kepadanya. Makhluk butuh makan, butuh minum. Allah Azza wa Jalla tidak butuh makan, tidak butuh minum. Bahkan yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha ghani. Termasuk pula di dalamnya makhluk butuh adanya seorang istri, butuh adanya seorang anak. Allah Azza wa Jalla ghani, tidak butuh kepada seorang istri, tidak butuh kepada seorang anak. Karena dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha esa. Allahu ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha esa, yang maha esa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Masuk pula di dalamnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk pula di dalamnya al-jin wal-ins, jin dan manusia. Mereka seluruhnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang mengatur urusan mereka. Allah Azza wa Jalla zat yang menentukan rizki mereka. Bahkan umur-umur mereka ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. In indakum min sultanin bihadha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ini syahidnya, ini dalilnya. In indakum min sultanin bihadha, apakah kalian memiliki sultan, memiliki kekuasaan, artinya memiliki hujjah, memiliki dalil yang kuat yang membenarkan apa yang kalian sampaikan tersebut. In indakum min sultanin bihadha, ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengucapkan sesuatu atas Allah Azza wa Jalla apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ketika ahlul kitab mengaku bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang anak dari makhluknya, maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada mereka adanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dan ini kemungkinan yang mustahil dan dibantah di dalam awal ayat oleh Allah Azza wa Jalla, adanya hujjah, adanya sultan, adanya kekuasaan yang membolehkan mereka untuk mengklaim dan mengaku apa yang mereka ucapkan tersebut sebagai kebenaran. Dikatakan Allah punya anak, apakah mereka punya kekuasaan, memiliki hujjah? Ataukah kalau semisal tidak ada, dan ini yang benar, mereka mengucapkan sesuatu atas Allah Azza wa Jalla bila hujjah wa bila sultan, dengan tanpa hujjah, tanpa sultan, tanpa ilmu. Dan ini yang benar, mereka mengucapkan sesuatu atas Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan hujjah, sultan, ataukah ilmu. Tidak ada satupun dari catatan-catatan kitab-kitab suci yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada seluruh para nabinya dan rasulnya, termasuk pula di dalamnya kitab Al-Quran, yang memberitakan pembenaran apa yang mereka sampaikan, yang memberitakan pengkhabaran bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang anak dari manusia, punya seorang istri. Tidak ada satupun ayat yang ada dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan, tidak di kitab Al-Quran, tidak pula di kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang memberitakan tentang hal tersebut. Sehingga apa yang mereka ucapkan tanpa disertai dengan sultan, yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya'ni ma indakum min hujjatin bima qultum, ya'ni maksudnya adalah kalian tidak memiliki hujjah terhadap apa yang kalian ucapkan. In huwa illa qawlun 'ala Allahi bila ilmin, ucapan yang kalian ucapkan adalah satu ucapan yang kalian mengada-ada atas Allah tanpa disertai dengan ilmu. Dan ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Letak ataukah tingkatan kedudukan dosa ini bahkan berada di atas kesyirikan. Kalau syirik kita katakan sebagai dosa yang paling besar, ternyata di sana ada dosa yang jauh lebih besar dibandingkan kesyirikan, yaitu perbuatan berucap atas Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan ilmu. Termasuk pula di dalamnya ucapan yang diucapkan oleh mereka ahlul kitab. Syahid di dalam ayat ini adalah disebutkannya kata sultan dengan maksud dan tafsir makna hujjah, yakni al-ilm. Sehingga ilmu dikatakan sultan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut penjabaran serta penjelasannya oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan dalil yang berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka orang-orang musyrikin mengklaim bahwasanya mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang punya andil di dalam memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka, baik dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang besar yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan sesungguhnya nama-nama tersebut tidaklah melainkan hanya sekedar nama-nama yang kalian menamakannya. Demikian pula dinamakan oleh ayah-ayah kalian ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah tidak menurunkan atas apa yang kalian sebutkan sebagai nama-nama tersebut, sebagai nama berhala kalian, adanya sultan, yakni adanya hujjah yang membenarkan dan menguatkan apa yang mereka sampaikan tersebut. Kalau semisal seseorang berkata tanpa hujjah, maka batal ucapannya. Sehingga disebutkan oleh sebagian di antara mereka para imam ahli sunnah, man hafizal haditha qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang dia menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan menjadi kuat hujahnya. Ketika dia dikatakan kenapa kamu melakukan demikian, dia sampaikan kepada kita ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mengatakan kepada kita demikian. Kenapa ketika engkau sholat melakukan demikian dan demikian, dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadisnya demikian dan demikian. Sehingga ketika seseorang berucap, ketika seorang beramal didasari dengan hadis yang dia hafal, akan menjadi kuat hujahnya. Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang sahih, padanya ada kelaziman yang wajib dijalankan, wajib diamalkan oleh setiap muslim dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila hadis tersebut berhubungan dengan khobar-khobar yang sifatnya gaib, wajib untuk dibenarkan, wajib untuk diimani, tidak dibolehkan bagi dia untuk mendustakannya. Bila dia mendustakan dalam keadaan dia faham itu adalah hadis yang dia dengar, bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekufuran wal'iyadzubillah, kemurtadan wal'iyadzubillah. Naam. Bila itu adalah perintah, maka wajib untuk dijalankan. Tidak boleh ditentang, tidak pula dihina, tidak pula diolok-olok. Kalau itu sifatnya perintah. Apabila itu adalah perbuatan Nabi SAW, maka ada konsekuensi, disunnahkan, dianjurkan bagi kita seorang muslim untuk menirunya. Untuk menirunya, meneladani Rasul SAW dalam seluruh perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sifatnya termasuk dari perbuatan Rasul alaihi salat wassalam. Bila dimaksudkan pada apa yang dia tiru tersebut adalah iqtida, mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ternilai ibadah. Maka ternilai ibadah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga pada hadis di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi. Naam. Dan ini dikatakan sebagai hujjah, kekuasaan yang menyebabkan akhirnya seseorang ketika mendengarkan hadis, ketika mendengarkan Al-Quran ataukah hadis, ataukah dengan kata lain ilmu, maka ilmu akan menguasainya, akan memberikan kepada dirinya pengaruh-pengaruh, baik dari sisi ucapan, baik dari sisi akhlak, bahkan dari sisi keyakinan. Sehingga ilmu itu memiliki kekuasaan, sultan. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan dan diuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tafsir dari surah An-Najm ayat yang ke-23 yang tadi kita sebutkan, adanya lafaz ma anzalallahu biha min sultan, ya'ni ma anzalallahu biha hujjatan wala burhanan. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan atasnya satu hujjah, tidak pula satu burhan, satu bukti yang membenarkan apa yang mereka akui tersebut. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak pula disebutkan dalam kitab Injil, tidak pula disebutkan dalam kitab Zabur, kitab Taurat, Suhuf Ibrahim, dan yang lainnya dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan para Rasulnya. Tidak ada satupun yang menyebutkan adanya nama-nama dari berhala-berhala sebagai sesuatu yang dibenarkan, yang dengannya membolehkan seseorang untuk berdoa dan mendatangi serta beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka namai tersebut, ma anzalallahu biha min sultan, bal hiya min tilqa'i anfusikum wa abaikum. Sehingga penamaan-penamaan tersebut adalah murni dari diri-diri kalian, wahai orang-orang musyrikin, dan demikian pula murni dari penamaan nenek-nenek moyang kalian. Tidak ada hujjah sedikit pun yang Allah turunkan yang membenarkan dan menguatkan apa yang kalian sampaikan tersebut. Ini dalil yang menyebutkan penglafazan kata sultan ditafsirkan dengan makna hujjah al-ilm. Ayat yang berikutnya dalam surat Shafat ayat yang ke-156. Am lakum sultanum mubin fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin. Apakah kalian memiliki kekuasaan yang jelas? Datangkanlah kitab suci kalian apabila kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya'ni maksudnya hujjatan wadihatan. Maksud sultanum mubin adalah hujjah yang jelas. Kalau semisal ada hujjahnya, baca kepada kita kitab-kitab yang kalian miliki tersebut. Naam, akan terlihat jelas keasliannya, akan terlihat jelas kebobrokan-kebobrokan mereka di dalam mengucapkan, demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka amalkan. Sama sekali tidak ada hujjah sedikit pun dari kitab yang mereka miliki. Naam. Fa'atu biha in kuntum shadiqina fi da'wakum. Datangkanlah hujah tersebut kalau misal kalian adalah orang-orang yang benar di dalam menyampaikan anggapan-anggapan ataukah pengakuan kalian tersebut. Al-muhim, dari ayat-ayat Al-Quran itu seluruhnya ketika disebutkan lafaz surutan, maksudnya adalah hujah ilmiah, hujah ilmu, hujah ilmu. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, illa maudhi'an wahidan ukhtulifa fiha, atau ukhtulifa fihi, kecuali satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang mereka para ulama berselisih penyebutan kata sulutan, apakah bermakna hujjah ataukah bermakna yang lain. Ada satu ayat saja yang diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang tafsirnya. Selain ayat ini, semuanya sepakat sulutan maksudnya adalah hujjah. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-28 hingga 29. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berharta, orang-orang yang kaya, para raja dan yang semisalnya, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan menyatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, tidaklah bermanfaat untukku maliyah, harta yang aku punya. Seorang yang kaya ketika dibangkitkan, maka tidak akan bermanfaat harta kekayaannya. Bahkan halaka anni sultaniyah, telah membinasakanku sultaniyah. Nah, lafaz sultan di dalam ayat ini sultaniyah, itu diperselisihkan oleh mereka para ahli tafsir, apakah maknanya hujjah atau maknanya yang lain. Faqila, ada sebagian di antara ahli tafsir, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menyebutkan al-muradu bihi al-qudratu wal-mulku. Sebagian di antara ahli tafsir ada yang menyebutkan maknanya adalah al-qudrah, kemampuan, kemampuan, wal-mulk, kekuasaan. Dia punya kemampuan untuk memerintahkan orang lain. Dia punya kerajaan, kekuasaan untuk menekan, demikian pula memerintahkan bawahan-bawahannya. Ini sultan, layaknya penguasa pada umumnya. Punya kekuasaan, punya kekuatan. Aizahaba anni mali wal mulki. Maksudnya dengan tafsir ini artinya adalah telah hilang dariku hartaku dan kekuasaanku, kerajaanku. Nah, kekuasaanku, kerajaanku, kemampuan dia menekan, demikian pula memerintah orang lain. Falama lali wala sultan, tidak ada padaku di hari ini harta, tidak pula sultan yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat Allah sebutkan dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika manusia dibangkitkan sehingga mereka berjumpa dengan Allah di hari tersebut, hari datangnya yaumul qiyamah, hari datangnya hari kebangkitan, tidaklah bermanfaat harta, demikian pula anak-anak keturunan, illa man atallah, kecuali seseorang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, yang dipenuhi dengan iman, yang dipenuhi dengan tauhid, yang selamat dari kekufuran sehingga dia istiqamah di atas Islam, di atas iman. Dengan hati yang selamat inilah seseorang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qila, ada pula sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna sultan di dalam ayat ini, huwa ala babihi, ditetapkan sebagaimana layaknya lafad-lafad yang lain. Naam. Sehingga diartikan hujjah, sehingga maksudnya adalah hujjah, hujjah ilmu. Ay maksudnya adalah in qata'at hujjati wa batalat fala hajata li. Maksudnya kata beliau rahimahullah dengan tafsir ini, maknanya in qata'at hujjati, telah terputus hujjahku. Dia tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan sehingga membenarkan tindakannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak punya hujjah atas apa yang dia amalkan. Wa batalat, dan terbatalkan, fala hajata li, sehingga dia hanya bisa diam membenarkan, mentakrir, dan tidak butuh lagi dia menyampaikan alasan-alasannya karena sudah jelas dia tidak punya alasan sedikit pun atas perbuatan yang dia amalkan. Naam. Ini tafsir yang kedua. Sehingga makna sultan di dalam ayat ini ada dua makna seperti yang tadi disebutkan. Selain dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-28 hingga 29, bila kita menjumpai kata sultan di dalam Al-Qur'an, maka maksudnya adalah hujjah ilmiah, hujjah secara ilmu. Naam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan pentafsiran dan penjabaran kenapa ilmu itu dikatakan sultan. Wal maqsudu, dan yang dimaksud, annallaha subhanahu samma ilmal hujjati sultanan. Yang dimaksud dengan uraian ayat-ayat penjelasan yang tadi disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menamai ilmu al-hujjah dengan istilah sultan, dengan pengistilahan sultan, kekuasaan. Allah menamai ilmu hujjah dikatakan sebagai sultan. Kenapa ilmu hujjah dikatakan sultan? Beliau rahimahullah menyebutkan, li'annaha tujibu tasalluta sahibiha waqtidarahu. Karena ilmu hujjah ini akan mengharuskan dikuasainya seseorang yang memiliki ilmu tersebut dan dikekangnya orang tersebut oleh ilmu yang telah dipelajarinya. Waqtidarahu, dia menguasainya. Dia menguasainya, memilikinya. Falahu biha sultanun 'alal jahilin. Maka dia juga memiliki sultan untuk membantah orang-orang yang jahil. Sehingga ilmu akan menguasai dirinya untuk menjalankan konsekuensi yang diilmuinya tersebut, dan dia dari sisi yang lainnya juga memiliki sultan untuk dia bantah orang-orang yang jahil dengan ilmunya, dengan hujahnya. Bal sultanul ilmi a'zamu min sultanil yadi. Bahkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lihat, perhatikan untian-untian kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang pada untian-untian tersebut menunjukkan dalamnya beliau di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus hendak menggambarkan kepada kita demikian besar ternyata keutamaan ilmu asy-syar'i. Bahkan kekuasaan ilmu, kata beliau rahimahullah, jauh lebih besar, a'zamu min sultanil yadi, dibandingkan kekuasaan tangan. Kekuasaan ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan tangan. Ilmu, antara ilmu dan kekuasaan, antara ilmu dengan kekuasaan, sebagaimana layaknya raja. Naam. Ilmu memiliki kekuasaan, dan kekuasaan ilmu ternyata jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan yang dimiliki oleh raja-raja dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Naam. Kemudian belum menyebutkan penjabarannya. Walihada yang qadun nasu lil hujjati ma la yang qaduna lil yadi. Karena inilah manusia pada umumnya mereka akan tunduk disebabkan karena hujjah ilmu dengan ketundukan yang tidak bisa ditundukkan yang semisal dengannya dengan hanya sebatas kekuasaan tangan. Para penguasa terkadang memerintahkan rakyat-rakyatnya melakukan perkara-perkara yang mereka berat hati untuk mengamalkannya, namun mengharuskan bagi mereka untuk mentaatinya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita seorang muslim untuk mentaati para penguasa-penguasa kita. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul punggung-punggung kalian, walaupun dia mengambil harta-harta kalian, karena mereka punya kekuasaan. Sehingga bahaya mengingkari kemungkaran kepada penguasa memiliki tingkatan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Sehingga disebutkan dalam bab ingkarul mungkar, padanya ada kaedah-kaedah, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau misal tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dibolehkan bagi seorang untuk melakukan ingkarul mungkar, dan dicukupkan pengingkaran yang dia diwajibkan untuk melakukannya. Ingkarul mungkar bil qalb, pengingkaran kemungkaran hanya sebatas dengan hatinya. Naam, hanya sebatas dengan hatinya. Disebutkan oleh sebagian di antara ahli syair, man ankaral munkara bi ankara ka ghasilil bauli bidamil haidi. Barang siapa yang mengingkari kemungkaran dengan melakukan sesuatu yang jauh lebih mungkar, maka ibaratnya dia seperti halnya mencuci kemaluannya setelah dia keluarkan air seninya, dia cuci dengan darah haid. Man ankaral munkara bi ankara ka ghasilil bauli bidamil haidi. Seseorang yang mengingkari kemungkaran dia wujudkan dengan menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar, itu ibaratnya seperti halnya seseorang mencuci kemaluannya dari air seni yang telah dia keluarkan dengan darah haid. Darah haid itu jauh lebih najis dibandingkan air seni. Darah haid dari sisi tingkatannya jauh lebih najis dibandingkan air seni, sehingga yang dia dapatkan adalah sesuatu yang lebih najis, lebih parah kenajisannya dibandingkan air seninya. Masih mending air seni dibandingkan darah haid. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di dalam ingkar mungkar padanya ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Naam. Al-muhim, kita kembali kepada penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya manusia pada umumnya dia akan memiliki ketundukan dalam bentuk yang tidak bisa diwujudkan ketundukan tersebut dengan kekuasaan tangan. Fa innal hujjata tanqadu lahal qulub, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, karena hujjah ilmu, hujjah itu akan menundukkan dengan hujjah tersebut hati-hati manusia akan benar-benar tunduk, sehingga terpilihlah dengan ilmu hujjah ini antara orang-orang mukminin as-sadiqin dengan al-munafiqin, orang-orang mukmin yang benar-benar jujur ikhlas dengan orang-orang munafiqin. Naam. Wa amma al-yadu fa innama yanqadu laha al-badanu, adapun kekuasaan tangan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah hanya menyebabkan tunduk badan-badan seseorang. Dengan kekuasaan tangan hanya menyebabkan terpenuhinya ketundukan pada orang yang diperintahkannya pada badannya saja, sementara hatinya mengingkarinya. Fal hujjatu ta'sirul qalba wa taquduhu wa tudhillu al makhalifa, karena maka sesungguhnya hujjah, ilmu hujjah akan menawan hati, akan mengikat hati dan bahkan merendahkan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Ini menunjukkan kekuasaan ilmu dari sisi pengaruhnya jauh lebih besar. jauh lebih besar, akan menyebabkan hati seseorang tunduk dengan hujjah. Sehingga apabila hatinya tunduk dengan hujjah, secara otomatis semua perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya dia lakukan dan dia tampakkan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Naam, sehingga akan semakin menambah kebagusan zahiran wa batina, baik secara zahir maupun batinnya. Bahkan ilmu hujjah akan merendahkan setiap mereka orang-orang yang menyelisihinya. Lihat bagaimana orang-orang munafikin direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena menyelisihi ilmu hujjah, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang munafikin terendahkan dengannya. Demikian pula al-musyrikin, al-kafirin akan menyebabkan mereka rendah, akan menyebabkan mereka hina di dunia dan di akhirat disebabkan karena apa yang mereka selisih dari ilmu hujjah. Naam. Menunjukkan ketundukan kepada ilmu hujjah akan semakin menambah kemuliaan dan kehormatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Fa in azhara al-anada wal mukabarah fa qalbuhu khadi'un laha. Maka seandainya seseorang dengan ilmu hujjah tersebut menampakkan adanya pembangkangan, menampakkan adanya kesombongan secara zahir, dia tidak mau menaatinya secara zahir, dia tidak mau mempercayainya. Faqalbuhu khadi'un laha, namun hatinya pada hakikatnya tunduk membenarkan ilmu hujjah tersebut. Mungkin kita pernah dan sering mendengarkan kisah Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana ia dengan kekuasaannya memaksa Bani Israel untuk membenarkan pengakuannya dirinya sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Bagaimana dengan kekuasaannya dia berupaya untuk melawan Nabi Musa dan pengikutnya. Namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaupun secara zahir Fir'aun dia membantah Musa alaihi salam, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam, bahkan mendustakannya. Namun Allah sebutkan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ilmu hujjah yang disampaikan oleh Musa alaihi salam ternyata diyakini, dibenarkan, ditunduki oleh hati-hati mereka. Namun yang menghalangi mereka untuk menampakkannya secara zahir adalah zulman wa uluwa, kezaliman yang mereka lakukan, demikian pula kesombongan pada diri-diri mereka. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Dalilun maqhurun tahta sultanihi, walaupun secara zahir seorang itu membangkang, seorang itu sombong, hatinya tunduk dan merendah serta dikuasai di bawah kekuasaan ilmu. Bal sultanul jah illam yakun ma'ahu ilmun yusasu dhalilun yusasu bihi fahuwa bimanzilati sultanus siba' wal usudi wa nahwiha. Bahkan kekuasaan, kedudukan semata yang dimiliki oleh raja dan yang semisal dengan mereka, kalaulah semisal tidak diiringi dengan ilmu yang mereka landasi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan mereka, yang mereka landasi untuk menyampaikan aturan-aturan mereka, fahuwa bimanzilati sultanus siba' wal usud wa nahfiha, maka sama hakikatnya dengan kekuasaan binatang-binatang buas, singa-singa dan yang semisalnya. Ditakuti oleh seseorang namun hati mereka membencinya, hati mereka mendendam, hati mereka memiliki kebencian dan keinginan untuk membunuhnya dan menikamnya, yang tidak memberikan manfaat sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh ilmu. Qudratun bila ilmin wala rahmah, sehingga jadilah hanya sekedar kekuasaan semata yang tidak didasari dengan ilmu, tidak pula didasari dengan sifat rahmat. Bikhilafi sultanil hujjah, berbeda dengan sultan hujjah, dengan kekuasaan hujjah ilminya. Fa innahu qudratun bi ilmin wa rahmatin wa hikmah, itu adalah kekuasaan yang sempurna didasari dengan ilmu, didasari dengan sifat rahmah, didasari pula dengan sifat hikmah, menempatkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, menyampaikan aturan sesuatu, didasari dengan ilmu hujjah yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man lam yakun lahu iqtidarun fi ilmihi fa huwa imma li dha'fi hujjati wa sultanihi wa imma bi qahri sultanil yadi wa sayf lahu wa illa fal hujjatu nasiratun nafsaha zahiratun 'alal batili qahiratun lahu. Kalau semisal seseorang tidak memiliki kemampuan pada ilmunya, maka ia fa imma li dha'fi hujjati wa sultanihi, imma disebabkan karena kelemahan hujjahnya, kelemahan kekuasaannya, wa imma bi qahri sultanil yadi wa sayfi lahu, ataukah murni semata-mata kekuasaan tangan dan pedang yang dimiliki, wa illa fal hujjatu nasiratun nafsaha. Akan tetapi ilmu hujjah akan memberikan penolong kepada orang yang memilikinya, zahiratun alal batil, akan bisa mengalahkan kebatilan, qahiratun lahu, dan menundukkan perkara-perkara yang batil. Sebagaimana Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dengan ilmu hujjah yang Allah turunkan kepada beliau SAW, sehingga menundukkan para sahabatnya, jadilah mereka orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zahiran wa batina. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wala afu minkum wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.